Loh, itu kok kan ganteng tuh. Tunggu, satu kali sih, go sekali sih. Jadi kopian dia. Gawok tuh gue sampean itu. Waqad yataqaddamul khabaru illa khabarada ma walaita. Kadang-kadang khabar itu mendahului, khabar itu mendahului kecuali khabarnya jama dan laisa. Kalau khabarnya jama sama laisa enggak bisa. Ya. Lil khabari salah satu ahwal. Khabar itu punya tiga keadaan. Ahaduma at-takhir. Khabarnya itu letaknya di akhir. Khabarnya letaknya di akhir. Jadi bi kanae isimi terus khabari letaknya di akhir. Wawal aslu, dia adalah asal. Asal khobar di mana? Di belakang. Asal khobar itu di belakang. Jatuh setelah fi'il, terus isimi, berisimi apa nih? Khobari. Kita ini apa nih? Kita ini anak ngajar seluruh. Kita ini kalau gak paham takon. Kaqaulihi ta'ala wa kana rabbuka qadira. Khabari kana qadira. Jatuh setelah diili, jatuh setelah isimi, baru khabari. Wa kana rabbuka qadira. Jelas, iki asal khabar itu jatuh di akhir. Asani yang kedua, keadaan yang kedua adalah at-tawassutu bainal fi'li wa ismihi. Khobari mau letak di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara fi'il sama isimnya. Berarti apa? Fi'il ismi, terus khobari, terus ismi. Ya, jatuh ini letaknya di tengah-tengah antara fi'il dan isimnya. Paham ini? Qawli ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ndigi khobari haqqan isimi nasru. Jar majrur hanya muta'alliqun doang. Hanya muta'alliq doang. Berarti wakana haqqan, haqqan letaknya di tengah-tengah. At-tawassut bainal fi'li wa ismihi. At-tawassut bainal fi'li wa ismihi. Wakana haqqan alaina nasrul mu'minin. Jelas ini insyaAllah. Baik. Wasalit. At-taqaddum khobari letaknya di mana? Di depan. Alal fi'li wa ismihi. Khobari depan, terus baru fi'li, terus ismi. Ditulis sini ya, kawan. Walahu salatu ahwalin. Walahu salatu ahwalin. Satu jawab mislu qawlika aliman kana zaidun. Iki khobari depan iki jawab. Yang kedua al-wujub mislu qaw mis ujub idza kana lahu saudara. Idza kana lahu saudara misl aina kana zaidun. Mana khabar kana aina ini wajib di depan. Paham apa? isim isim fa'il itu punya sodar. Apa sodar ya kawan? Wajib diletakkan di depan itu sodar. Oh, isim isim fa'il, isim syarat itu wajib diletakkan di depan. Itu mimmalahu sodaroh, mimmalahu sodaroh, wajib diletakkan di depan. Yang nomor tiga, al-mumtani'. Ajabani ayyakuna Zaidun sahihan. Di sini awalan mumtani, awalani, enggak boleh. Ajabani mengherankan kepadaku ayyakuna Zaid, keberadaan Zaid itu awasian. Sehat. Sahihan ini wajib diletakkan di mana? Di mana, kawan? Di mana ini? Di depan ya, di belakang? Di belakang enggak boleh. Ajabani an apa ini? Sahihan. Zaidun enggak boleh. Soalnya apa ono? Ane enggak boleh. Enggak boleh. Jadi ajabani ayyakuna Zaidun sahiha. Jadi kan sekarang jadi enggak boleh. Ini wajib pun tadi, ini taqaddum ini bisa boleh, bisa wajib dan boleh terlarang. Jadi khabarnya ini bisa mendahului fi'il serta isimnya. Ini bisa boleh, bisa wajib, bisa mumtani, kaoleh mumtani. Bisa wajib di depan dan bisa boleh. Katolika aliman kana Zaidun. Aliman di sini ikhobare kana, mendahului kana, mendahului Zaidun. Wa dalil ala dalika, sedangkan dalil ala dalika atas bolehnya ini qauluhu ta'ala di sini. Ahaulai iyakum kanu yabudun. Di sini sekarang dalil ini dipakai dalil, ayat ini dipakai dalil, boleh mendahulukan khobar atas fi'il sama isimnya. Di sini ya kawan. Fa'iyakum maf'ulun ya'budun. Ingat ini ya. Kanu, mana isimnya? Wa'u kan? Mana khobarnya? Ya'budun. Ya'budun, fi'il dan fa'il toh. Mana maf'ulunya? Iya, iyakum. Waqad taqaddama ala kana. Tuh. Iyakum mendahului kana. Wa taqaddumul ma'mul. Ingat. Jadi kan, dan mendahulukan enamul, iyakum, itu yu'zinu, mengizinkan bijawab taqaddumil amil, bolehnya mendahulukan, mana amil, ya'budun, posisi ya'budun khobari apa, khobari kah, karena, ya enggak ikhwan, kita nih lagi, ayat ini dipakai dalil, bolehnya mendahulukan kana dari fiilnya, mendahulukan khobarnya kana dari kana dan isimnya. Jadi ini lagi. Sekarang iyakum ini jatuhnya apa? Sebelum kana ya kak? Sebelum kana Abdabir. Ya. Iyakum maful bi. Dari mana? Dari mana? Dari ya? Budu naful be. Sekarang apa posisi abudun? Khobari kana. Ya enggak? Nah. Kalau khobarnya kana itu ya abudun, maka mendahulukan makmulnya. Apa? Makmulnya ya abudun berupa iyakun. Maka itu memberikan izin otomatis bolehnya mendahulukan amirnya. Wong makmulnya saja boleh mendahului toh. Maka mengharuskan bolehnya mendahulukan awewan amilnya sekaligus. Berarti kalau begitu boleh mendahulukan khobarnya karena soalnya di sini khobarnya punya amil, punya makmul. Jadi yang budur sebagai amil punya makmul. Mana makmulnya? Iyakum. Iyakum makmulnya mendahului kanu. Gitu? Maka bolehnya mendahulukan makmul berupa iyakum berarti boleh memberikan izin dan isyarat, bolehnya mendahulukan amilnya sekaligus. Nih, Pak Muhammad. Pak Muhammad. Selamat tahun selamat. Kurban selamat. Heri insyaallah. Mana amilnya Muhammad? Saya kira Syekh Muhammad. Sekarang di Arab dulu ini sekarang. Kita jalan dulu sekarang. Sekarang di Arab, iyakum Arabnya apa? Maful B. Kanu. Apa kanu itu? Isim kana. Hiile karo isim Muhammad ya. Mana isim Muhammad? Isim kana di Muhammad. Wow. Mana khabarnya kana? Hah? Ya butuh. Ya butuh sama maful B apa fil dan fa'il toh? Punya maful B enggak? Mudah maful B. Iya kum, sudah jelas. Ah, sekarang lihat, mendahulukan mana mendahulukan makmul? Mana makmul ini? Makmulnya berupa iya kum, memberikan izin, ya, bolehnya mendahulukan mana amil? Amilnya iya kum mana? Ya betul, wes. Belum paham sekarang. Selamat. Pakai apa tulis? Enggak, sudah. Khair, Om Khair. Guru Khair. Hah? Hei, apa? Kasim, Om Kasim. Belum paham. Khair, insya Allah. Cukup-cukup, Om Tulis sih, Om Tulis sih. Kak Anu, terbang, sor. Ada anunya, ada lah. Wes. Sini-sini. Bentar aja. Terus-terus, maksudkan. Iya. Terus-terus. Iya. Di sana. Kelihatan sini, kelihatan. Saya kelihatan di atas kok. Mana anunya, papaan apa? Hah? Iya. Lihat ya, dilihat sekarang sama Salis, dilihat Salis. Baik, kok kita bangga ganteng saya itu nanti. Bangga ganteng. Nih Salis. Nih sekarang lihat ini. Aha la iyakum kanu ya itu. Nah ini antum perhatikan di sini. Wau ini kan apa isime? Kana. Iki khobare kana. Plus tambah yaitu a amil. Iya mak. Mul. Ya Ikhwan. Tadi kasim, tadi kasim. Di sini lihat. Aku ini tadi. Sekarang iyakum kanu ya budun. Saiki pokok pembahasane delek ikana isime karo khobare iki sik. Mana isim mana fi'il kana? Kana to. Mana isimnya kana? Wawu. Mana khobare kana? Ya'bu, ya'budun. Iki khobare kana. Lah, khobar kana ini kan fi'il juga to. Ya enggak? Fi'il ono fa'il kan? Ya. Dia juga mutaaddi toh. Beribaratnya mutaaddi. Nah, dia juga butuh makmul. Makmul ini. Iya. Kum. Berarti ya budun prosesi khobarikana plus amil. Amil mana makmulnya? Iya. Kum. posisi makmul mana sekarang? Mendahulukan apa enggak? Nah, berarti kalau makmulnya saja boleh mendahulukan, nah, berarti sa'amili, apa amili berarti? Khobari, karena boleh mendahului juga. Ngerti? Paham Kasim? Jelas. Paham Maksor? Guru Paham Maksor, apa mana Maksor? Lu gak toh sor, iku ora khobare kana sor, iki maful be teko di sor ya butun khobarin di sor jumlah ya butun iki istilahnya lazim lah. Sekarang mana maful be nya ini kan makmulnya ya butun toh, makmulnya boleh mendahului kak kana ya toh. Wong makmuli saja, yang dihamili saja itu boleh mendahului. Karena apa mana sing ngamili? Apa maksudnya? Wong yang dihamili itu lho boleh mendahului karena maka ini menunjukkan bolehnya yang menghamili jatuh sebelum kak karena boleh. Lah apa maksud? Maksud? Ya, gimana? Kan khobarnya kana itu jumlah dikir pakai jamak mafhul. Itu wae, gak usah kaget. Kono istilahnya khobar ya, apa khobare kana itu ono fiil fa'il maful be. Ya mesti diwae jenenge jumlah ya fiil dan fa'il ngono to wae. Mos ono jumlah fiil ya iku jumlah dari fiil fa'il maful be ngono ansor. Iya aku apa? Ya butuhna kanu. Boleh enggak gitu? Enggak boleh wae, enggak apa-apa kok masalah. Ora apa-apa. Oleh. Enggak apa-apa. Nah, iki intine ayat ini dipakai dalil bolehnya apa? Mendahulukan apa? Khobare kana, khobare dahulu, baru fiil, baru isini. Loh, dari ayat mana ini kok bisa menukarkan itu? Soale ya pemiki posisi ini makmule ya budun. Berat ya budun sebagai amil. Loh, wong makmule wae boleh mendahului kana ca. Apa maneh? Amile tambah oleh. Besok jangan dikatakan yakum itu termasuk khobare kana, keliru. Keliru, Sor. Sing khobare kana iku ya budun. Iya aku makmuli teko ya budun sor. Paham sor? Jelas. Lanjut Iwan. Nah. Ditulis hingga qolihi wa faqaddumul ma'muli yu'dinu bijawazi faqaddumil amil. Hadhil qa'idatu laisat muftaridatan tamamal ittiradi. Hadhil qa'idatu laisat muftaridatan tamamal ittiradi. Mana kaidah ini? Kaidah mana nih, Wan? Kaidah mana nih? Kaidah bolehnya mendahulukan apa? Makmul berarti boleh mendahulukan apa? Amil itu kaidah. Itu kaidah, ingat. Kaidah itu mana? Wa taqaddumul ma'mul yu'dhinu bi jawazi taqaddumil amil, itu kaidah. Kalau makmul oleh didahulukan mengharuskan ada satu isyarat tanda berarti bolehnya mendahulukan. Ini kan kaidah, ya. Nanti ini kaidah ini. Kaidah ini laisat mustoridatan tamamal ittirad. Kaidah ini enggak paten. Hadzal qaidah tu kaidah ini laisat mustoridatan, tidaklah paten tamamal ittirad, sepaten-patennya. Wa in kanal ulama'u. Tulis. Wa in kana al ulama'u. Wa in kanal ulama'u qad ittakhadhuha dalilan, qad ittakhadhuha dalilan fi kathirin minal mawatini waj'aluha kasyai'i al-musallami. Titik, titik, titik. Raji Ibn Aqil, satu halaman 258. Wa in kana ulama, meskipun para ulama, qad ittakhadhuha, menjadikan ini kaidah dalilan, suatu dalil, fi kasirin, dalam kebanyakan, minal mawatin, dari beberapa tempat-tempat. Wajaluha, dan mereka menjadikan ini kaidah kasyai'il musallam, seperti sesuatu yang bisa diterima tapi enggak mutarid, ngerti ya? Enggak konkret. Pokok seperti itu. Enggak paten, semua harus dipakai seperti ini, tidak. Ngerti enggak, Wan? Cuma para ulama memakai dalam beberapa keadaan itu memakai kaidah ini, ngerti? Kaidah ini dipakai. Kalau bolehnya mendahulukan makmum, berarti oleh mendahulukan amil, itu kaidah. Cuma enggak paten, kadang-kadang enggak boleh juga. Bibin aku enggak paten, kan? Oh, kaidah sing aneh. Terus. Wayam tani udhalika, dan terlarang yang demikian itu fi khobari laisa wadama. Kalau khobarnya laisa sama-sama, enggak boleh. Selain itu boleh, terserah. Khusus sama khobarnya laisa dan khobarnya dama. Enggak boleh mendahului laisa dan enggak boleh mendahului dama. Wa amma imtina'uhu, adapun terlarangnya fi khobari dama, pada khobarnya dama, itu fabil ittifaqi, wis disepakati oleh para ulama, wis ono kesepakatan bahwasanya khobarnya dama itu gak oleh dahului. Sini. Kenapa kesepakatan? Lihat. Lianaka, karena sesungguhnya kamu. Idza qulta, apabila kamu berkata, la ashabuka madama zaidun sodikoka. Mana khobarnya? Sodikoka. Istrinya mana hadir? Zaidun. Hadir ya? Ya, sini. Sekarang lihat. Thumma qaddamta, lalu kamu dahulukan al khabara, khabarnya ala madama, berarti di la ashabuka, terus ansar, terus ansar sadiqaka madama zaidun. Jelas sudah ini, jelas khabarnya diletakkan sebelum madama. Ini enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Lihat. Lazima min dalil. Kenapa ini enggak boleh mendahulukan khabarnya dari fiilnya? Kenapa enggak boleh? Lazima mengharuskan min dalika, dari yang demikian itu, taqdimu ma'muli sila alal mausul. Mendahulukan makmulnya sila atas mausul. Di sila lihat, li'anna ma hadihi mausulun harfiyun, mausul harfi. yukaddaru bil masdar kama qaddamna, ditakdirkan masdar sebagaimana yang telah terdahulu. Fa'in qaddam tahu, jika engkau mendahulukan dia ala dama atas dama, dunama tanpa dengan ma, lihat, lazimal faslu baina al mausul harfi wasilati, maka mengharuskan apa ini, ada pemisah antara apa ini, antara apa ini, antara apa kawan, antara mausul dan mausul harfi dan silanya. Wadhalika la yajuz, ini tidak boleh. Nah ini terus dulu ditulis dulu. Apa ini? Apa yang kata tadi? La madama sekarangnya Zaidun Sofiqoka. Ini yang kau balik sama ya kata ya? Sekarang dibalik Sofiqoka Zaidun madama. Apa ini? Zaidun. Ini enggak boleh ya. Jadi koka madama Zaidun. Soalnya kenapa enggak boleh? Berarti kan sini. Di sini apa ini, Fan? Main apa ini? Ini mausul harfi. Mausul harfi itu kan jamak jar toh. Ya enggak? Mausul harfi, mausul adwa atau mausul ismi, kalau mausul harfi lah. Seperti ma ini mausul apa? Mausul harfi. Lihat sekarang. Sudah jelas ini. Terus setelah itu aku berikan. Aku berikan sini. Lazima min dalika takdimu ma'mulis sila alal mausul. Mana ma'mulis sila? Mana ya kawan? Mana ma'mulis sila? Mana sodi? Koka. Ini kan? Lazima kalau kita dahulukan sodi koka, mengharuskan mendahulukan ma'muli. Aina ma'muli sila? Sodi koka. Almu. Aina mausul? Aina mausul? Ma. Ya kan ya kan? Kalau kita baca sodi koka, madama Zaidun, berarti mengharuskan kan? Mendahulukan ma'mulnya sila. Aina ma'muli sila? Ma. Ini kan silakan dikit kalau ada. Silakan. Aina ma'mul sadiqaka. Soalnya kan Zaidun sadiqaka khobarnya. Kemudian kan pernah kan ma'mulnya kan. Madama ini kan punya amalan. Zaidun sama sadiqaka. Ya enggak? Kalau kita balik sadiqaka madama Zaidun, berarti sadiqaka ini kan ma'mul. Mendahului mausul. Aina mausul? Yaitu ma. Ya gak ikhwan? Lihat. Kita baca lagi. Berarti kalau kita dahulukan sodikoka madama, berarti ini makmud mendahului mausul. Ini gak boleh. Lian nama. Nama. Ini mah. Ya. Mausul harfiun. Jenengi mausul harfi. Jelas. Yukad daru bil masdar. Ini nanti ditakdirkan dengan mas. Dar, ya enggak apa tadi ini? La ashabuka mudata dawamika. Ya kan ya, kan itu kan? Nah, lanjut. Mudata dawami Zaidin sadiqaka. Nah. Fa in qaddam tahu, wis. Agama. Ini sekarang yang kedua, sekarang. Wa in qaddam tahu agama, berarti gini. Apa ini? Kamu dahulukan jadi ma sodi koka dama. Apa ini Zai? Supaya apa? Supaya mainkan apa ya Fuan? Makmumnya apa? Setelah ma, gitu kan? Ya enggak? Ini kalau yang kedua, ini sudah selesai sekarang. Sekarang bagaimana kalau ada kata ma sodikota dama zaitun? Supaya ma mausul ini di depan dahulu, ambilnya di belakang semuanya. Paham ini Fuan? Ini bulan apa enggak seperti ini? Paham salis? Paham salis? Lihat ini. Wa in qaddam tahu, andai kata kamu mendahulukan makmul, ingat ala dama dunama, kamu mendahulukan sodikoka atas dama, tidak dengan ma, ma sendirian, ma depan, ma sodikoka dama zaidun. Kira-kira ngerti gak ya Fan? Pergi. Kalau ini jatuh tengah sengaja ini loh. Nah ini, nanti kan sekarang lihat. Maka bagaimana, boleh gak ini? Juga gak boleh. Kalau bener ini juga gak boleh. Kenapa gak boleh lihat? Kenapa gak boleh? Kenapa ini gak boleh? Mana dengar? Ma sodikoka dama zaitun. Kenapa ini gak boleh? Lihat, kenapa gak boleh? Lihat, lazimal faslu, maka mengharuskan ada pemisah baina mausul harfi wasilati. Aina mana? Mana mausul harfi sama masilahnya? Dama. Ya enggak kan? Kalau kita bikin seperti ini, maka ada memisah antara mausul sama silanya. Itu memisahi sodi koka. Wazalika layak. Just gak oleh seperti ini. Gak oleh seperti ini. Wes jelas tak ini kan? Jelas kira-kira enggak ini? Faham Iqbal ini? Faham Bal? Ibn Abi Asim? Faham ente? Faham ente? Faham insyaAllah? Selamat? Baik, jelas lewat sini. Asar? Kurang faham, Sar? Sudah faham? Julang lagi, Sar? Julangnya tak ulang gimana, Sar? Tak apa-apa. Faham, Sar? Hidup, Ramadir? Sama jeneng itu? Imran, Tamran. Jelas, insyaAllah. Saya kalau jelas, lanjut. Duh, jelas ya. Wah, nunggu singkat atau ditanya gak bisa lo. Nunggu sama singkat lagi. Baik. Latakul, ente gak boleh mengatakan. Ajibtu mimma zaidan tafhamu. Baik. Sudah. Ajibtu asli min sama ma ya. Asli ini min sama ma. Zaidan tashabu. Kenapa enggak boleh ini, Ikhwan? Karena ini kan ma. Mau mausul kan? Mana silanya? Mana silanya? Mungkin sebenarnya itu Zaidan yang sor. Mungkin, enggak mungkin toh. Salih silah itu harus apa? Jumlah fi'li. Harus fi'il ya jumlah fi'li. Enggak. Apa? Jumlah isminya boleh. Tapi kan sekarang kan enggak jumlah isminya sekarang. Sekarang lihat. Kalau itu kasih mimma Zaidan. Berarti kan ono pemisah toh. Antara mas sama tashab itu enggak boleh. Enggak oleh lagi. Soalnya ono pemisai antara ma sama mausulnya, sedangkan koedai sila sama apa mausul itu harus bergandengan, gak oleh pemisah. Makanya gak oleh mutul seperti ini. Fakazalika, sama saja dengan ini, masodi koka sama zaitun juga gak oleh. Sor, kok ngantuk-ngantuk mulu, Sor? Aduh, kok kipas angin gak ngantuk, Sor? Enggak. Lepas itu, Sor. Kenapa, Sor? Oh, sudah masa. Udah berapa, kan? Lanjut apa enggak, Lanjut. Lanjut. Ini jenipal kalau mari-mari, gitu ya, kan. Wa innama yajuzu dzalika fil mausul ismi. Boleh. Kate mausul ismi. Mausul kan ada dua. Ono harfi, ono ismi. Wis lewat ismi ku apa? Ismu kok iki alladzi alladzani iku lho ikhwan. Ghaira alif lam kecuali alif lam. Alif lam termasuk mausul ismi tapi gak oleh. Tapi gak oleh. Baik. Takul ja'ani alladzi dza zaidan. Mana silanya alladzi? Mana silanya? Bawa-bawa. Apa yang memisah antara sila dengan mausul? Salis. Andi salis. Hah? Andi salis. Zaidan. Walaya jisbi nahwi ja'adharibu zaidan. Mana silanya di sini? Adharib. Yang gak ikhwan? Adharib. Al-Islam. Gak boleh dikatakan antuqaddama zaidan. Antuqaddama zaidan. Zaidan kamu dahulukan ala dharib. Bagaimana kamu dahulukan? Ini ya kamu dahulukan. Al zaidan dharibun. Oleh gak ikhwan ini? Al terpisah sendiri. Gak oleh ini ke ikhwan. Gak oleh. Adanya al sama dharib ini. Gak oleh pisah ini. Zaidan gak oleh, harus adzharibu zaidan gak oleh. Soalnya al ini mau berdiri sini. Habis piye nanti. Hah? Apa? Lah, gak ada masalah, full B, gak ada masalah. Mau full B belakang, gak ada masalah. Mau sel ismi dia, tapi gak boleh mendahului. Harus, kan gak boleh pemisah. Sila dengan mausila, mausul dengan sila, enggak boleh pisah. Kecuali apa? Mausul ismi. Mausul ismi itu pun dikecualikan lagi kecuali dengan al. Al sama silanya enggak boleh pisah. Berarti jadi di situ maksudnya. Makanya di sini antuqaddama zaidan ala dharib, enggak pakai al. Pakai dharib, enggak pakai al. Ngerti? Enggak pakai al ini lo, pakai dharib lo. Berarti al-zaidan dharibun gak oleh. Berarti gak apa? Kita nih. Baik. Wa amma imtina'u dhalika. Sikit lagi ya, Fan. Maksud surah kuatnya sini saja. Wa ma imtina'u dzalika adapun dilarangnya fi khabarnya laisa pada khabarnya laisa fa wa ikhtiyarul kufiyin ini adalah pilihannya orang-orang kufiyin wal mubarrid wa musarrad wa huwa sahih ini pendapat yang kuat li'anna lam yusma orang didengar. Dalil apa kok ini kok pendapat yang benar? Soalnya enggak pernah didengar. Zaidan lastu. Zaidan lastu enggak pernah didengar. Yang ada lastu zaidan. Kalau inti begitu, inti lagi tabar. Aku sering ngomong zaidan lastu, Cak. Inti enggak perlu tabar. Inti rasa salah-salah ya enggak perlu tabar. Wali anna. Dan yang kedua. Wali anna. Fi'lun jamidun lastu. Iku fi'il jamid. Fa'asbahat asa menyerupai asa. Wa khobaruah dan khobarnya asa. Layat taqaddam bittifak tidak boleh mendahului asa bittifak. Kalau suka menyerupai soalnya asa lazim menjamid. Laisa juga jamid. Wadhab al-Farisi wa Ibn Junni ila Jawaz oleh garine Farisi dan Ibn Junni. Mustadil laini keduanya ini berdalil. Dikaulihi ta'ala dengan perkataannya Allah ta'ala ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhu. Mustadil laini biqauli ta'ala ala yawma ya'tihim. Kita ini laisa masrufan anhum. Kita ini ayat ini. Wadhalika li'anna yawma. Yawma itu yawma dharaf. Muta'allikun bimasrufan. ada muta'alik dengan masrufan. Masrufan apa? Khobari apa? Khobari ka kana. Khobari laisa. Wa qad taqaddama, sedangkan ingat, sedangkan yauma di sini mendahului laisa. Kita lihat kita ini lagi. Wa taqaddumul ma'mul maneh. Wataqaddumul ma'mul yu'zinu bi jawazi taqaddumil angin. Soale kan yauma kan dorof kan dorof to? Dorof to? Dorof, yauma iku dorof. Ya to? Muta'alliqun ma'mulin masrufan. Kaitannya dengan masrufan, muta'alliqun dengan masrufan. Wis. Sedangkan apa ini? Yauma di sini apa ini kuat mendahului laisa lah bolehnya mendahului makmul otomatis bolehnya mendahulukan ambil mana ambilnya masrufan wis menit tak ana talik aku taliknya besok tak terangkan taliknya lah tulis wa jawab jawabane annahum tawassau fidz-dzuruf malam ya tawassau fi ghairiya lain sekarang lain mereka ini meluaskan dalam bab dorof yang mana mereka tidak meluaskan pada selain dorof iya kalau sali yauma dorof dorof itu muta'alliqun dengan masrufan itu kalau memang itu khusus untuk dorof soalnya para ulama itu memberi keringanan kebebasan toleransi kepada dorof yang selainnya enggak bisa. Wa nukilan sibawai al-qaul bijawaz wal-qaul. Sibawai ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Dua nukilan sekarang sibawai. Ono sing boleh, ono sing tidak boleh. Itu sibawai. Insyaallah besok tak terangkan lagi istinbat ini dan dalilnya insyaallah. Sekarang kelihatannya kan kelesu gitu kan teman-teman. Subhanakallah hamdika sadallahi la ilaha illa anta. Tapi tengah sini 45 detik kurang sedikit. 5 menit ya detiknya.